السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. كيف حالكم يا إخوان؟ الحمد لله بخير ما شاء الله. Dan كيف حالوا الإخوة هنا في البيت؟ Bagaimana kabar إخوان di rumah semua؟ Insyaallah kita semua berada dalam kesehatan, berada dalam hidayah, dan terus istiqamah dalam memegang teguh agama Islam ini. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat, pada malam ini kita sudah sampai di ad-darsus sabi'. Ad-darsus sabi'. Baik, alaan, sekarang kita nadkhul fi tamarin, latihan. Akan tadi sebelum kita masuk ke latihan, sepertinya minal mustahsan an nuraji' ad-dars awalan. Sebaiknya kita mengulang pelajaran terlebih dahulu dari ad-dars sabiq, dari bagian pertama. Antum lihat halaman samaniyatun wa salasun 38. Di cetakan kedua halaman 39, di cetakan yang terbaru, antum ikhwan dan akhwat yang mendapatkan buku cetakan terbaru dari Durusul Lughatil Arabiyyah ini, antum bisa lihat ad-darsus sabiq di halaman 39. Baik. Hai ikhwan, muraja'. Sama-sama kita muraja'. Istami'u thumma kariru. Antum dengarkan kemudian ikuti sama-sama. Hai ikhwan. Man hadihi? Hadihi aminatu. Waman tilka? Tilka Fatimatu. Hadihi tabibatun. Watilka mumarridatun. Hadihi minal hindi. Watilka minal yabani. Hadihi minal hindi watilka minal yabani. Tak entari ya ikhwan. Hadihi tawilatun. Watilka qasiratun. Hadihi tawilatun watilka qasiratun. Baik. Man hadha? Hadha Hamidun. Waman dhalika? Dhalika Aliyun. Atilka Dajjajatun? La tilka Bappatun. Ma tilka? Tilka Baydatun. Hadihi Sayyaratul Mudarrisi. Watilka Sayyaratul Mudiri. Asa'atu Abbasin Hadihi. La Hadihi Sa'atu Hamidin. Sa'atu Hamidin. Tilka Sa'atu Abbasin. طيب. Dhalika Dikun. Watilka Dajjajatun. Dhalika Dikun. Dhalika Dikun. Watilka Dajjajatun. طيب. Ikhwan wa akhwat fillah a'azzakumullah, di ad-dars as-sabi' di pelajaran ketujuh ini indana kalimat jadidah, ada beberapa kata-kata baru. Dan di sini antum lihat ada satu tambahan lagi kata tunjuk, yaitu apa ya Khan di sini? Tilka. Kita sudah mempelajari hadza, lalu hadhihi, lalu zalika, sekarang tilka. Dan tilka seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tilka maknanya mana tilka ya Khan? Itu. Maknanya itu. Wa tilka ismun isyaratun lil ba'id. Tilka ismun isyarah, kata tunjuk, lil ba'id, dipergunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Sama seperti dzalika. Dzalika dan tilka ismani isyaratani lil ba'id. Kedua kata tunjuk ini dipergunakan untuk benda yang jauh. Akan tapi beda antara zalika dengan tilka, ma huwa al-farq ya ikhwan? Apa bedanya antara zalika dengan tilka di sini? Tilka untuk muannas, zalika untuk muzakkar. Bagus, ahsantum. Zalika diperuntukkan untuk menunjuk sesuatu benda laki-laki atas sesuatu benda yang bersifat laki-laki, muzakkar. Adapun tilka dipergunakan untuk menunjuk perempuan atau sesuatu atau benda yang bersifat perempuan, mu'annas, muzakkar atau mu'annas. Baik. Ana urid wahidan minkum an yaqra thumma yutarjim. Wahid yaqra ba'd al-kalimat thumma yalihi al-ikhwa hatta yatim jami' al-mufradat hana. Baik, ibda anta. Fadal ya akhir kirim. Min awal ad-dars as-sabi' dari bagian pertama. Fadal, dia terjemahkan setelah itu. Ad-dars as-sabi'. Naam. Pelajaran yang ketujuh. Ahsanta. Man hadhihi? Siapa ini? Hadhihi Aminatu. Ini Aminah. Ini Aminah. Taib, hadhihi ismun isyaratun lil qarib. Alaysa kadzalik? Bala. Ini hadhihi kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Maknanya ini. Baik, istamir ya. Wa man tilka? Tilka Fatimah. Baik, terjem. Dan apa itu? Dan siapa itu? Dan siapa itu? Man artinya siapa? Baik. Itu Fatimah. Tilka Fatimah, itu Fatimah. Baik, ahsan. Istamir. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Baik. Ini seorang dokter dan itu seorang perawat. Seorang perawat. Antum lihat di sini, dokter maupun perawatnya semuanya mu'annas, perempuan. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Terlihat dari isimnya semua menggunakan ta marbutah. Tabibatun, kalau kita hentikan, tabibah. Mumarridatun, kalau kita waqaf, mumarridah. Ta marbutahnya berubah menjadi ha. Kemudian yang juga menunjukkan bahwa ini mu'annas adalah digunakannya kata tunjuk hadhihi dengan tilka. Hadhihi dan tilka dipergunakan untuk menunjuk benda atau perempuan atau benda yang bersifat mu'annas, perempuan. Apa beda antara hadhihi dan tilka ya akhi? Hadhihi untuk jarak dekat. Tilka untuk menunjuk benda yang jauh. Ahsant. Istamir ya. Hadhihi minal hindi wa tilka min al-yaban. Tumahhil al-qira'ah. Ayuh. Hadhihi min al-hindi wa tilka min al-yaban. Ahsant. Ini dari India dan yang itu dari Jepang. Baik. Di sini tidak diketahui siapa dia. Tapi kita dapat ketahui bahwasanya yang ditunjuk itu perempuan atau laki-laki ya, Khwan? Perempuan. Tidak terlihat namanya siapa, juga tidak terlihat orangnya bagaimana, tapi kita mengetahui yang ditunjuk adalah perempuan karena digunakannya kata tunjuk untuk perempuan di sini. Hadhihi dengan tilka. Istamir ya akhi. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini tinggi dan itu pendek. Dan itu pendek. Lagi-lagi di sini menggunakan ismani isyaratani lil muannas. Dua kata tunjuk untuk muannas, untuk perempuan. Ahsan, tabarakallahu fikum. Tapi istamir ya akhi. Man yalif? Man yaqra? Fadal ya akhi Farihim, tafadal. Man hadha? Siapa ini? Baik. Hadha Hamidun. Hadha, sekali lagi. Hadha Hamidun. Baik. Ini Hamid. Ini Hamid, baik. Waman dalika? Dan siapa itu? Dalika Aliyun. Dalika Aliyun. Dalika Aliyun. Terjemahkan? Itu Ali. Itu Ali. Di sini isyarah hadha dengan dhalika dapat diketahui untuk menunjuk laki-laki atau benda yang bersifat laki-laki di sini. Tapi apa beda antara hadha dengan dhalika ya akhi? Mal farku baina hadha wa dhalika? Apa beda antara hadha dengan dhalika? Hadha untuk menunjuk benda yang dekat, adapun dhalika untuk yang jauh. Terus istamir ya. Atilka dajajatun. Naam. La. Apakah itu ayam dajajatun? Ayam betina apa ayam jantan? Ayam betina. Sahih kan? Dajajatun ayam betina ayam jantan? Ayam betina. Dajajatun ayam betina. Baik, istamir. La. Tilka battatun. Tidak. Itu bebek. Itu bebek. Hasan. Ma tilka? Naam. Apa itu? Tilka baidatun. Itu telur. Itu telur. Baik, di sini antum harus jeli dalam menggunakan hadza, lalu hadhihi, lalu dzalika dan tilka. Jika antum memahami makna-makna yang sudah kita baca di sini, dan insyaAllah antum tahu bagaimana cara penggunaannya. Istamir ya akhi. Anta ya Abu Eka, tafadhal. Hadihi sayyaratul mudiri. Sekali lagi ya akhi. Hadihi sayyaratul mudiri. Ah, sayyaratul mudarrisi. Hadihi sayyaratul mudarrisi. Taib. Wa terjemahkan dulu, antum terjemahkan dulu. Ini mobilnya guru. Naam. Wa tilka sayyaratul mudiri. Dan itu mobilnya kepala sekolah. Dan mudir atau rektor atau direktur. Hasan. Apa beda antara hadihi dan tilka ya akhi? Ma farku baina hadihi wa tilka? Hadihi untuk menunjuk benda yang dekat. Ya. Tilka untuk menunjuk benda yang jauh. Hasan. Istamir. As-sa'atu Abbasin hadihi. Apakah jam? Antum terjemahkan dengan makna, tidak masalah, tidak perlu harus letter lex. Apakah ini jam Abbas? Ahsan. La, hadihi sa'atu Hamidin. Bukan. Ini jamnya Hamid. Ahsan. Tilka sa'atu Abbasin. Sekali lagi nadanya, akhi. Tilka sa'atu Abbasin. Tilka sa'atu Abbasin. Baik, terjem. Itu jamnya Abbas. Ahsan. Jait. Istamir. Dalika dikun. Wa tilka dajajatun. Ahsan. Terjem. Itu ayam betina jago. Betina ayam jago diikut. Ayam jantan. Ayam jantan. Dan itu dajajatun ayam. Ayam betina. Ayam betina. Di sini kalimat dzalika dan tilka antum terjemahkan itu. Kalau begitu apa beda antara dzalika dengan tilka ya akhi? Ma farku baina dzalika wa tilka? Dzalika untuk muzakkar. Tilka untuk muannas. Ahsanta. Dzalika untuk menunjuk muzakkar laki-laki atau sesuatu yang bersifat laki-laki. Tilka dipergunakan untuk menunjuk perempuan atau sesuatu yang bersifat perempuan. Ahsanta barakallahu fikum. طيب مفهوم إن شاء الله. طيب الآن ندخل في تمارين. ندخل في تمارين. هل أجرينا التمارين هذه يا أخوان أم لما؟ لما لما قط. طيب اقرأ واكتب. اقرأ واكتب. ترجم يا أخي اقرأ واكتب. Baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Nah, di sini beberapa latihan diminta untuk ditulis. Dan Nana sudah peringatkan sejak pertemuan yang lalu, setiap tamarin yang diminta untuk ditulis, antum tulis. Hal katabtum hadi tamarin ya kawan, antum nulis enggak nih latihan seperti ini? بعضكم ربما يكتبون وبعضكم لا يكتبون. كتبنا إن شاء الله. كتبنا الحمد لله. Sebagian mungkin di antara kita ada yang nulis, ada sebagian yang tidak. Tidak masalah. Nanti akan mengambil banyak manfaat tentu saja yang menulis. Ya, sedikit-sedikit. Baik, labas. Baik. Nah, ابدأ أنت يا أخي. تفضل. اقرأ بقراءة صحيحة. طيب. اقرأ واكتب. نعم. هذه مدرسة وتلك جامعة. طيب ترجم. Ini adalah sekolah dan itu universitas. Universitas atau perguruan tinggi. Stamir, Hasan. ذلك حمار وتلك بقرة. وتلك بقرة. بقرة. طيب ترجم أولا. Itu keledai dan itu sapi betina. Hasan. Santai, stener. Adhalika masjidun. Apakah itu masjid? Naam. La, tilka madrasatun. Tidak, itu sekolah. Ahsant. Arba'ah. Hada jamalun. Wa tilka naqatun. Naam. Ini unta jantan. Dan itu unta betina. Unta betina, naqatun. Ahsant. Yakfi, yakfi, yakfi. يكفيك طيب استمر أنت يا أخي الكريم من فضل أنت رقم هذه مدرسة وتلك طالبة طيب طيب ها مدرسة هذه أتاح طيب مرة أخرى يا أخي خطأ قراءتك خاطئة صحيح القراءة هذه مدرسة مدرسة وتلك طالبة. طيب مرة أخرى يا أخي الكريم مرة أخرى اسكالاجي يا أخي. هذه مدرسة وتلك طالبة. ممتاز بارك الله فيك ما شاء الله. ترجم أولا. ترجم. Ini adalah guru wanita dan itu adalah murid wanita. طيب dari mana antum tahu itu wanita ya kawan? Dari banyak dalil di sini. Pertama tak marbutah. Mudarrisa. Lima tata hukum dia. Kemudian juga isim isyarah di sini gunakan untuk isim isyarah perempuan. Ahsantum. Istamir ya akhi. Hada kalbun. Naam. Wadhalika qittun. Ahsant. Istamir. Afwan tarjim awalan. Ini adalah seekor anjing dan itu adalah seekor kucing. Ahsant. هذا بيت هذا بيت المؤذن نعم وتلك حديقة التاجر وتلك حديقة ترجم ini adalah rumah muadzin dan itu adalah kebun pedagang kebun milik pedagang ahsan barakallahu fikum طيب طيب التمرين الثاني الان التمرين الثاني بعد ان انتهينا من التمرين الثاني نفتح المجال للمستمع طيب التمرين الثاني latihan kedua من فضلكم يا اخوان انا منتا tolong kepada اخوان ان تذكر الرقم انت سبوتكم nomornya dulu قبل ان تقرا ان كان هناك رقم فاقرا الرقم ada kalau ada angkanya antum baca angkanya الرقم angkanya tapi kita belum sempat ya belum pelajari kata angka sepertinya bisa jadi mungkin banyak اخوان yang belum mengetahui angka 1 sampai 10 ini kekurangan buku ini nanti. Nanti insya Allah kita akan tutupi kekurangan dengan mudah-mudahan hari ini. Nanti di akhir pelajaran insya Allah kita akan coba angka 1 sampai angka 10. Baik. Nama sih? تكلم بالعربية فيه بعض إن شاء الله نقلل الإنجليزية شيئا فشيئا. طيب فضل التمرين الثاني، أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للبعيد. أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للبعيد، ذلك تلك بين قوسين ذلك وتلك. أشر ما معنى أشر؟ أشر فعل أمر من kata perintah dari asyara yushiru menunjuk. Asyir tunjuk, tunjuklah. Idal kalimat al-atiyah, tunjuklah kata-kata berikut bismi bi, mana bi? Dengan ismi, ismi isyara dengan kata tunjuk lil ba'id yang jauh. Antum di sini berikan pilihan, kalau bukan zalika maka tilka. Nah, dan ana yakin di sini insyaallah antum sudah paham bagaimana cara menggunakan zalika dengan tilka. Zalika untuk muzakkar atau muannats ya ikhwan? Muzakkar. Tilka muannats. Untuk muannats. Baik. Ila aina wasalna anifan, dari mana tadi? Min ana. Anta طيب anta. Wala. Tafadhal. Anta khalas anta. طيب لا لا اسمع في بشيء. نقرا يعني ممكن تقرأ الكلمات. تمرين الثانية. التمرين الثاني. طيب latihan kedua. أحسن. أشر إلى الكلمات الآتية باسم إشارة للبعيد، ذلك تلك. نعم. ركن الأول، تلك أم. تلك أم. طيب لا تقول الأول، تقول واحد اثنان، ليس الأول الثاني الثالث، هذه فيما بعد إن شاء الله. الرقم الأصلي واحد. طيب. من فضلك مرة أخرى، واحد. تلك أم. طيب لماذا استعمل تلك يا إخوان؟ ما بقى تقولنا كان تلك دي سني؟ لأن أم مؤنس، ولذلك نستعمل تلك. طيب اثنان، تفضل يا أخي. استمعت؟ اثنان. لكل واحد ربما ثلاثة أو أربعة أسئلة. ذلك أبن. طيب لماذا نستعمل ذلك؟ mengapa kita menggunakan ذلك di sini ikhwan؟ لأن أبن أبن مذكر، ولذلك نستعمل، karena itu kita menggunakan ذلك. طيب استمر يا أخي، ثلاثة. ذلك قلم. أحسنت. طيب يكفي أربعة أنت، فضل يا أخي الكريم. أربعة. تلك ملعقة. تلك ملعقة، جيد. ما معنى ملعقة؟ صندوق. ولماذا نستعمل تلك؟ لأن الملعقة مؤنث. mengapa kita menggunakan تلك di sini؟ karena ملعقة مؤنث. apa ما علامة تأنيث هذا الاسم؟ تاء مربوطة. tanda bahwa isim ini مؤنث adalah تاء مربوطة. استمر يا أخي الكريم. سادس. لا تقول ستة. ستة. طيب. خمسة ليس ستة. خمسة. تلك عين. طيب لماذا نستعمل تلك؟ mengapa kita gunakan تلك di sini؟ لماذا يا إخوان؟ mengapa؟ karena dia berpasangan. karena dia benda. عين مؤنث. kenapa مؤنث عين؟ karena seperti yang kita sudah jelaskan pada abad lalu, anggota badan yang memiliki pasangan maka dia مؤنث. فهمت؟ ولذلك نستعمل تلك walaupun kalimat ainun tidak memiliki tanda muannas tak marbutoh, tapi dia muannas seperti kata para nuhat muannas takdirian. Baik, istamir ya akhi. Sita. Nah. Zalika hajarun. Tarjima walan, zalika hajarun. Itu batu. ولماذا نستعمل ذلك هنا؟ لأنه مذكر. لأن هاجر مذكر. Kita gunakan ذلك di sini karena hajarun مذكر. أحسنت بارك الله. سبعة أنت يا أخي الكريم. تفضل يا أخي. فرحين. ذلك قميص. اذكر الرقم. رقم. Sabah. Kul sabah. Sabah. Kul sabah. Kul. Kul sabah. Antum bilang sabah. Sabah. Baik. Sabah. Sabah. Ahsan. Angka berapa sabah itu? 7 ya? 7. Baik, boleh saya 8. Sab'ah. Naam. Ahsan. Zalika qamisun. Zalika qamisun. Ahsan. Limada nasta'amil zalika huna? Mengapa kita gunakan zalika di sini? Qamisun. Karena qamisun mudzakkar. Ahsan. Istamir. Samaniya. Kul. Samaniya. Samaniya. Ahsan. Zalika kidrun. Zalika kidrun. Sahih ya, ikhwan? Inda ba'd an-nuhat para khadas. Ah? Laisa khata'an mutlaqan, tidak secara mutlak salah. Kidrun itu menggunakan zalika. Karena beberapa ma'ajim, beberapa mu'jam, beberapa kamus bahasa Arab antum lihat ketika mereka memberikan definisi kidrun, lalu di belakangnya ada penjelasan qad yuzakkar wa qad yu'annas. Yuzakkar wa yu'annas. Ada kalimat seperti itu. Syai' min hadzal kalimat. Yuzakkar wa yu'annas. Artinya bisa juga dianggap sebagai muzakkar, bisa juga dianggap sebagai mana. Tapi kalau kita lihat mu'jam-mu'jam yang lain, diantaranya mu'jam al-qudama seperti lisanul Arab, lalu ta'jul urus, lalu al-bahrul muhid dan lain sebagainya, antum lihat di situ mereka mengatakan al-qidru inda 'amatil Arab mu'annas. Al-qidr menurut ammah, kalimat ammah itu sebagian besar, bahkan beberapa ma'ajim menggunakan jami' semua suku-suku Arab al-qidru menggunakannya dalam bentuk mu'annas. Sehingga kita di sini kita ambil pendapat yang itu. Berarti di sini dzalika qidrun sahih atau khata? Khata. Naqul tilka qidrun. Baik, istamir. Tis'ah. Anta akhadta raqmain, anta ambil dua nomor tadi ya, dua angka ya. Sekali lagi. Al-akhir. Tis'ah, kul, tis'ah. Tis'ah. Jadi. Tis'ah. Tis'ah. Sembilan dulu, asyara sepuluh. Urutannya sembilan dulu baru sepuluh. Sembilan. Tis'ah. Tilka nafidatun. Tilka, nah, lima tanah sa'amil tilka mana ya, ikhwan? Mengapa kita gunakan tilka di sini? Nafidatun mu'ana. Mu'annas, ahsant. Mumtaz. Mumtaz. Mumtaz atau mumtaz? Mumtaz. Mumtaz. Ashara, sepuluh ashara. Anta yakin. La, khalas, anta yakika. Ashara, antum yakika. Sepuluh, ashara. Ashara. Ashara. Tilka baqaratun. Sekali lagi yakin, tilka? Tilka baqaratun. Baqaratun. Jangan ada yang panjang. Ini kalimat baqarah. Sekali lagi. Tilka baqaratun. Ahsan. Baik. Tarjim. Tilka baqaratun. Itu sapi betina. Itu sapi betina. Limada nasta'mil tilka ya akhi? Mengapa kita gunakan tilka di sini? Baqaratun menunjukkan mu'annas. Mu'annas. Baik. Ada tamarbut. Ahsan. Jawab kandil jiddan. Masya Allah. Baik. Ahad asyar. Sebelas. Ahad asyar. Zalika maktabun. Zalika maktabun. Tarjim. Itu buku. Hah? Buku? Kitab. Itu kitab? Itu meja. Itu meja. Ahsan. Anda sudah mulai sedikit lupa ini. Kurang meroja seperti itu. Ahsan. Barakallahu fikum. Tapi itu 12. Anta? Bakiwahid. Ya? Ayo. Tapi labas. Itu 12. 12. Tilka naqatun. Baik. Tarjim awalan. Itu unta betina. Ah, santa. Taib, yakfi. Barakallahu fikum. Taib. Salatata asyar. Salatata asyar. 13. Zalika muhandisun. Zalika muhandisun. Taib, istanet. Mana muhandis? Itu insinyur. Ah, santa. 14. Asyar. Naam. Zalika muadzinun. Taib. Itu muadzin. Itu muazin. Ahsan. Mana muazin? Tukang azan. Baik. Yang azan lima kali sehari itu muazin. Baik. Fadhal ya akhir kirim. Istamir. 15. 15. Naam. Tilka mumarridatun. Tilka mumarridatun. Ahsan. Mumarridah. Mana mumarridah? Perawat. Perawat. Baik. Istamir akhir kirim. 16. Naam. Zalika sarirun. Ahsan. Itu kasur. Kasur. Ahsant. Sabat asyara. Tilka hadiqatun. Taib. Itu kebun. Itu kebun. Ahsant. Samaniyata asyara. Tilka talibatun. Naam. Itu murid wanita. Ahsant. Istamir. Ta'akhudu 19 wa 20 mubasyaratan. 19. Naam, 19. Dhalika jamalun. Naam. Itu unta jantan. Ahsant. 20. 20. Tilka battatun. Itu bebek. Itu bebek. Ahsant. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib, ala naftah al-majal li al-mustami'. Tayyib, bagi para pendengar yang ingin berinteraksi langsung, antum bisa menghubungi di line telepon 823-6543. Tayyib, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Umi di mana? Umi Iksan di Keranggan. Baik, silakan. Baik, Umi Iksan, ya? Iya. Tafadhal at-tamrin al-awwal, ikra wa aktub. Ikra. Naam. Wahid. Naam. Hadhihi madrasatun wa tilka jami'atun. Ahsant. Diterjemahkan Umi, terjem awalan. Ini sekolah dan itu universitas. Masya Allah. Mumtaz. Istamir. Istamiri. Isnan. Isnan. Naam. Zalika himarun wa tilka bakoratun. Naam. Salasa. Terjemahkan dulu, Umu. Ini ke... Ini atau itu? Dan itu sapi betina. Taib. Salasa. Naam. Zalika masjidun. Apakah itu masjid? La, tilka madrasatun. Bukan, itu sekolah. Nah, la, asal artinya tidak. La, nah, tidak, itu. Tidak, tilka madrasatun. Baik. Itu sekolah. Ahsant, barakallah. Istamir. Arba'a, haza jamilun wa tilka naqatun. Sekali lagi, Umum, maratan akhra. Haza. Haza jamilun. Jamalun. Hadza jamalun. Naam. Tilka naqatun. Taib, ahsant. Ma mana jamalun? Unta jantan. Taib, naqatun? Naqatun unta betina. Naam. Khomsa. Naam. Hadhihi mudarrisatun wa tilka talibatun. Taib, istamir. Terjem? Ini guru wanita dan itu murid wanita. Taib. Hadi, apa beda antara hadi dan tilka, Umu Ihsan? Hadihi untuk yang dekat. Untuk dekat. Tilka untuk kata tunjuk jauh. Untuk kata tunjuk sesuatu yang jauh. Ihsan, istamir. Sita. Naam, sita. Naam. Hadha kalbun wa zalika kittun. Kittun. Kittun. Taib, terjem? Ini anjing dan itu... kucing. Taib. Ma al-farqu baina hadha wa dhalika, Umu Ihsan? Ma al-farqu baina hadha wa dhalika? Apa beda antara hadha dan dhalika? Hadha ini dan dhalika itu. Dari segi makna? Dari segi yang lain? Ini untuk muzakkar. Dan dhalika juga untuk muzakkar. Ini untuk muannas. La. Hadza untuk benda yang dekat. Iya. Dzalika untuk benda yang jauh. Taib. Istamir al-akhir, sab'ah. Sab'ah, hadza baitul, hadza bai, hadza baitul muazzini. Mu'a, la taqul mu'a. Hadza baitul muazzini. Taib. Wa tilka hadiqatut tajiri. Taib. Tarjim, terjemi awalan. Ini rumah muazzin dan itu kebun milik pedagang. Ahsanti. Barakallahu fika. Terima kasih saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita terima kembali bagi penelpon. Baik bagi ikhwan dan akhwat, kita buka kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa, di mana? Dari Ibu Safiyah di Ciledug. Ciledug, baik. Silakan. Ibu Safiyah, ma'aki al-kitab? Baik. Bismillah. طيب اقرأي إذن التمرين الثاني. اقرأي التمرين الثاني. نعم. عشر. عشر. صح. صحيح. عشر. Fadal, la tansaina an tadhkuri raqam. Jangan lupa untuk menyebutkan nomor. Wahid, isnan, wa ila akhir. Taib, istamiri. Wahid. Naam, wahid. Tilka ummun. Tilka ummun. Limada nasta'amil tilka? Ibu Sofia? Lena mu'annas. Lena mu'annas. Taib, istamir. Zalika abun. La tansin an tadhkur raqam. Isnan. Isnain. La takul isnain. Isnan. Isnan. Ahsan. Zalika abun. Zalika abun. Ahsan. Istamiri. Salasa. Naam. Zalika qalamun. Zalika qalamun. Naam. Arba'a. Tilka mil'aqatun. Tilka mil'aqatun. Tayyib. Barakallahu fikum. Cukup? Yakfi? Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada sisa nomor yang banyak bagi para pendengar di 8236543 kita angkat kembali. Telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa di mana? Dengan Muslim di Durenjaya. Pak Muslim di Durenjaya. Sedikit dikecilkan lagi monitornya Pak, atau agak jauh atau dimatikan saja ya. Silakan. Pak Muslim. Iya. Sampai di mana tadi kita Pak? Nomor berapa Pak? Di nomor 4. Istamiri. Izan, istamir. Fadal. Al-Khamis. Dakhla, khamsa. Khamsa. Naam. Tilka aynun. Tilka aynun, tayyib. Sitta. Naam. Tilka dhabbatun. Sitta. Nomor berapa antum tadi? Sitta. Sitta. Nomor 6. Dhalika hajarun. Dhalika hajarun, naam. Kenapa kita gunakan dhalika di sini, akh muslim? Lianna hajarun. مذكر أحسنت بارك الله فيك سبعة تفضل سبعة ذلك قميص جيد ثمانية نعم ذلك قدر نعم تلك قدر أحسنت لماذا نستعمل تلك هنا قدر مؤنث طيب تفضل استمري أفضل استمر ثمانية تلك نافذة تلك ثمانية أو تسعة تسعة مرة أخرى سكالاجي تسعة تلك نافذة طيب بارك الله فيكم شكرا جزاك الله خير إيه جزاك الله خير kepada أخ مسلم ya di Durenjaya. Baik, kita akan kembali di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa di mana? Dengan Komar di Cijantung, Pak. Pak Komar di Cijantung. Baik. Pak Komar, ayo wasalna. Sampai di mana kita tadi, Pak? Tilka nafidatun. Nomor? Tis'atun. Tis'atun. Alan, asyarah. Tafadzal. Asyarah. Tilka bakaratun. Ahsant. Di mana tilka? Bukan zalika? Karena ada tak marbutoh. Bakaratun mu'annas. Mana ada tanda tak marbutohnya. Ahsant. Warakulah. Istamir. Ahada asyar. Ahada asyar. Zalika maktabun. Naam. 12. Isna asyar. Naam. Tilka naqatun. Tilka naqatun. Ahsant. Istamir. Salasa asyar. Zalika muhandisun. Zalika? Muhandisun. Muha atau muha? Muhandisun. Muhandisun. Ha. Ahsant. ما معنى مهندس؟ إنسينير. طيب 14 الأخير. ذلك مؤذن. طيب بارك الله فيكم. شكرا. جزاك الله خيرا. جزاك الله خير kepada Bapak Komar. الحمد لله. Beberapa ikhwan sudah alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali. Sisa nomor yang ada. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Iya. Assalamualaikum. Ya, dikecilkan radio suara radionya Pak ya. Tadi matikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Fadil di Cikunir. Iya, silakan. Abu Fadil, aina wasalna? Sampai di mana kita tadi? 14. 14. Nah, sekarang 15. 15. 6, 15. Tilka mumarridatun. Mumarridatun. Mumarridatun. Ahsan. Sita asar. Naam. ذلك سرير. ذلك سرير. لماذا نستعمل ذلك وليس تلك؟ لأن سرير مذكر. مذكر. أحسنت. استمر. 17. 17. تلك حديقة. نعم. استمر. 18. 18. 18. 18. اسمع جيدا. 18. 18. أحسنت. تلك طليبة. Sekali lagi. تلك. تلك طليبة. أحسنت. 19. 19. ذلك. قل 19. أنت بنا له. 19. 19. ذلك جميل. ذلك جمال. جمال. أحسنت. الأخير 20. 20. تلك بطاطا. تلك بطاطا. Sekali lagi. تلك بطاطا. ممتاز. ما معنى تلك بطاطا؟ Itu bebek. أحسنت. بارك الله فيكم. شكرا. جزاك الله خير. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astarih awalan rumah. Baik, bagi para pendengar, jangan kemana-mana, kita akan rehat sejenak dan tetap di 756 AM dalam pembelian masa Arab. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tidak diragukan lagi, sepantasnya seorang muslim mencintai bahasa Arab dengan berusaha mempelajari dan menguasainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك آيات الكتاب المبين. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan bahasa Arab adalah bahasa yang paling mulia. Dari sekian banyak bahasa yang ada, simaklah kajian bimbingan bahasa Arab dari buku Durusul Lugha Al-Arabiyyah terbitan Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia, jilid kedua, secara langsung setiap Jumat malam pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama narasumber Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafizahullahu Ta'ala. Karena bahasa Arab merupakan lughatul din, lughatul Quran, lughatul nabiyina alaihi salatu wassalam. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa bahasa Arab merupakan miftahul al-ulum syariah, merupakan kunci daripada ilmu syariat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan, walisanul Arab, dan bahasa Arab itu, awsa'ul al-sinati madhaban, bahasa yang paling luas. Wa aktharu al-fadhan, dan yang paling kaya dengan kosakata. Simak pula siaran ulangnya setiap Senin pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan kabar gembira untuk Anda, kembali kami siarkan kajian pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk jilid pertama dari kitab tersebut pada hari Ahad siang pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama narasumber Ustaz Hamzah Abbas LC Hafizahullahu Ta'ala. Jazakumullahu khairan atas perhatian Anda. Roja 756 kHz. Kembali di frekuensi 756 AM. Dan kami mengucapkan selamat bergabung bagi para pendengar yang mungkin baru menyimak kajian pada malam hari ini, bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan ada beberapa pertanyaan yang termasuk melalui pesan singkat, kita angkat terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan pembelajaran dari kitab Durusul Lughah. Berkenaan dengan ini, al-isyarah, al-ba'id, dan qarib dari Ummu Ahmad di Depok, apakah dalam meletakkan kata tunjuk haza dan hazihi dan lain-lain pada kalimat tanya boleh diletakkan di depan atau di belakang kata, Ustaz? Pada asalnya untuk haza, hazihi, dzalika, tilka diletakkan di depan. Jadi tidak diletakkan di belakang kecuali dalam, misalnya sebagai kita lihat tadi beberapa contoh dalam bentuk pertanyaan. Adapun selain itu, golibnya Dan satu hal yang biasa dipakai adalah hadza, hadhihi, dzalika, tilka, digunakan di depan, tidak di belakang. Wallahu a'lam. Baik, kembali dari Abu Ikrimah di Cilangsi. Jadi pesan singkat. Pada halaman 40, as-sa'atu Abbasin. Kenapa kasrotain, Ustaz? As-sa'atu Abbasin. Kalau antum masih ingat kalimat al-idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih, nah, Abbasin di sini posisinya sebagai mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih seperti yang kita jelaskan, selalu keadaannya majrur. Harakatnya pasti majrur. Dan di sini tanda harakat majrurnya itu adalah tanda kasrah. Dan bisa juga kasrah tain. Naam, wallahu a'lam. Tain. Ya, kembali dari pesan singkat dari beberapa pertanyaan yang sama. Tolong diselingi untuk belajar angka 1 sampai dengan 10 atau 1 sampai dengan 20. Taib, taib, insyaAllah. Nanti kita angkat kembali sebelumnya. As-sa'atu, Ustaz, apakah yang bermakna jam tangan atau jam dinding? As-sa'atu umum, bisa dipergunakan untuk jam tangan, bisa juga dipergunakan untuk jam dinding. Wallahualam. Ya, kemudian ada satu masukan. Alhamdulillah akan diadakan ujian untuk pembelajaran bahasa Arab kita ini. Kemudian bagaimana caranya, nanti insyaAllah akan kita bicarakan satu. Nanti insyaAllah kita akan bicarakan. Baik. Silakan, Ustaz. Baik, beberapa masukan tadi berkaitan dengan permintaan diadakannya pelajaran untuk angka-angka. Insyaallah hari ini kita akan ajarkan. Tapi sebelumnya ada beberapa kalimat yang tersisa sepertinya yang perlu dibaca terlebih dahulu. Kita selesaikan pelajaran ad-dars sabi' ini. Baru setelah kita akan jika ada waktu akan kita teruskan dengan angka-angka. Baik. Unzur ila kitab ya ikhwan. Unzuru ila kitab. Kullukum unzur ila kitab. Untuk melihat buku, baik yang cetakan baru atau afwan, cetakan lama, safah arba'un, halaman 40. Di bagian terakhir setelah latihan-latihan ada kalimat dalam kotak. Adapun untuk cetakan baru, antum lihat halaman 41. Wahidun wa arba'un. Al-kalimatul jadidah. Ma'ana al-kalimatul jadidah, ya ikhwan? Al-kalimat jama'u kalimah. Jam'u kalimah, kata. Al-kalimatu, kata-kata. Al-jaridah yang? Yang baru. Undur ya, ikhwan. Al-mumarridatu. Al-mumarridatu. Yani, fil haqiqa anna hadhi al-kalimah lesat kalimah jaridah. Sebenarnya mungkin kalimat mumarridah ini bukan kalimat yang baru, tapi maafi muskil. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Ma mana al-mumarridah awalan? Ma mana al-mumarridah? Perawat. Al-mumarridah, perawat. Al-hadiqatu, mana al-hadiqatu? Kebun. Kebun atau taman. Al-battatu. Al-battatu, mana al-battatu? Bebek. Bebek. Al-muadzinu. Al-muadzinu. Naam, tukang azan atau yang menyerukan azan. Al-muadzin ini isim fa'il dari azana yu'adzinu. Al-adhan, bukan al-adhan. Ya benar, al-adhan. Azannya itu dalam bahasa Arab al-adhan. Azana yu'adzinu mu'adzin. An-naqatu, mana an-naqatu? Unta betina. Ini di mu'jizat Nabi Saleh. Ma huwa yakun al-jamal atau an-naqah? An-naqah. Dan Al-Quran disebutkan an-naqah, unta betina. Al-baydatu telur. Al-baydatu telur. Baik. Hadhihi al-kalimat al-jarida fi hadha ad-dars. Ini beberapa kalimat baru yang ada di pelajaran ini. Thumma ba'da dhalik, kemudian asma'ul isyar, antum lihat di paling bawah. Asma'ul isyarati lil qarib. Asma'ul isyarati lil qaribi. Antum lihat di bawahnya lagi contoh-contohnya. Contoh-contoh daripada kata-kata tunjuk untuk yang dekat. Kata tunjuk untuk yang dekat. Hadza Muhammadun. Hadza Muhammadun. Kemudian hadhihi aminatu. Hadhihi aminatu. Antum lihat hadha wa hadhihi ismani isyaratani li lil qarib. Hadha dan hadhihi ini isim isyarah, dua kata tunjuk di, yang dipergunakan untuk menunjuk benda yang dekat, al-qarib. Kemudian antum lihat sebelahnya. Asma'ul, akan tapi apa beda antara hadha dan hadhi, ikhwan? Mal farku baina hadha wa hadhihi, mal farku bainahuma? Hadha untuk muzakkar, hadhihi untuk mu'annas. Baik. Asma'ul isyarati lil ba'id. Antum lihat sebelahnya, asma'ul isyarati lil ba'id. Sebelumnya lil qarib, al-an, lil ba'id. Untuk yang jauh. Unzur ya ikhwan, zalika hamidun. Zalika hamidun. Tilka Zainabu. Tilka Zainabu. Antum lihat zalika wa tilka ismani ismani isyaratani li lil ba'id. Kedua-duanya untuk menunjuk benda yang jauh. Akan tapi apa beda antara zalika wa tilka? Mal farku baina zalika wa tilka ya ikhwan? Zalika untuk muzakkar, tilka untuk mu'annas. Jadi di sini ada dua kata tunjuk yang dipergunakan untuk muzakkar, yaitu hadha dengan hadha dengan muzakkar. Hadha wa zalika. Intabih. Ana akul, ada isim isyarah di sini, dua isim isyarah yang dipergunakan untuk muzakkar. Hadha dengan zalika. Kemudian untuk mu'annas, hadhi wa tilka. Dari segi kesamaan, ini sama. Dari segi perbedaannya apa antara hadza dengan zalika, atau hadhihi dengan tilka? Jaraknya. Yang satu untuk dekat, yang satu lagi untuk yang jauh. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Wa bihadza nakhtim ad-dars as-sabi'. Dengan begitu kita tutup ad-dars as-sabi' wa nadkhul fi dars al-arqam. Dars al-arqam. Al-arqamu. Al-arqamu jama' min raqmun. Al-arqamu jama' dari raqmun. Raqmun artinya angka. Al-arqam, angka-angka. Taib, yang masyhur, yang 1-10, saya yakin sudah masyhur didengar oleh kaum muslimin, baik yang sudah belajar bahasa Arab atau yang belum. Tapi tidak mengapa kita betulkan sekaligus bagaimana cara apa namanya, cara mengucapannya. Taib, satu, istimewa jiran. Satu wahidun. Satu wahidun. Istimewa fakat. La tukar. Antum dengarkan saja. Wahidun. Ini angka satu. Wahidun. Antum lihat wawnya panjang. Wahidun. Waw alif ha dal. Waw alif. Lalu ha dan dal disambung. Wahidun. Kemudian ifnani. Ifnani. Masyur di kalangan kaum muslimin, ithnaini. Benar. Ithnaini dengan ithnaini benar. Angka dua. Akan tapi pada asalnya, yang benar adalah, jika dia berdiri sendiri dan tidak ada hal yang mempengaruhinya, maka kita katakan ithnaini. Ithnaini. Dua. Kemudian, salasatun. Salasatun. Angka berapa salasatun? Tiga. Arba'atun. Arba'atun. Angka empat. Khamsatun. Khamsatun. Angka berapa khamsatun? Angka lima. Sip, ana ulang sekali lagi. Wahidun. Satu. Ithnani. Dua. Salasatun. Tiga. Arba'atun. Arba'atun. Empat. Khamsatun. Khamsatun. Lima. Ayah kawan, alahan istimewa semua kali. Sekarang dengarkan kembali ikuti sama saya, ayah kawan. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Ithnani. Ithnani. Ithnani. Ithnani. Berapa angka Isnan? Dua. Angka dua. Salasah. Salasatun. Salasatun. Salasatun. Salasatun. Berapa angka salasatun? Angka berapa itu? Tiga. Baik. Arba'atun. Arba'atun. Arba'atun. Arba'atun. Angka berapa arba? Empat. Empat. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Angka berapa itu, Ikhwan? Baik. Sekali lagi. Wahidun. Wahidun. Isnani. Isnani. Salasatun. Salasatun. Arba'atun. Arba'atun. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Arba'atun. Arba'atun. Salasatun. Salasatun. Isnani. Isnani. Wahidun. Wahidun. Baik, anta ya akhi, udhkur ar-raqam min wahid ila khamsah. Wahid. Wahidun. Wahidun. Nah. Isnani. Nah, isnani. Salasatun. Nah. Arba'atun. Nah. Khamsatun. Baik, anta ya akhi, fadal. Wahidun. Naam. Isnani. Salasatun. Arba'atun. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Baik, antum balik sekarang. Khamsatun. Arba'atun. Salasatun. Isnani. Wahidun. Baik, ahsan. Angka tiga. Bagaimana bahasa Arabnya? Salasatun. Salasatun. Dua. Isnani. Empat. Arba'atun. Satu. Wahidun. Lima. Khamsatun. Alhamdulillah. Baik, al-an 6 sampai 10. Sittatun. Sittatun. Istami' faqat, la tukarir. Antum dengarkan saja, tidak perlu diikuti. Sittatun. Enam. Sittatun. Sin. Ta, lalu ta marbutah di belakangnya. Sittatun. Kalau kita waqaf. Sittah. Sittatun. Enam. Sab'atun. Sab'atun. Tujuh. Sin. Ba. Ain. Ta marbutah. Ta marbutah. Sab'atun. Sin. Ba. Ain. Ta marbutah. Sab'atun. Tujuh. Samaniyatun. Samaniyatun. Fa. Intabih, ikhwan. Fa. Laisa sa. Fa. Fa. Temannya ta. Setelah ta. Fa. Samaniyatun. Fa. Mim. Lalu alif. Lalu nun. Ya. Lalu ta marbutah. Samaniyatun. Kemudian. Samaniyatun berapa tadi samaniyatun ya ikhwan? Lapan. Tis'atun. Tis'atun. Sembilan. Tis'atun. Ta. Sin. Ain. Lalu ta marbutah. Ta. Sin. Ain. Ta marbutah. Tis'atun. Sembilan. Terakhir. Asyaratun. Asyaratun. Asyaratun. Sepuluh. Ain. Shin. Ra. Ta marbutah. Ain. Shin. Shin. Bukan sin. Sin tebal. Shin. Sha. Ain. Shin. Ra. Lalu. Ta marbutah. Asyaratun. Angka berapa tadi asyaratun, Ikhwan? Sepuluh. Sepuluh. Ana ulang. Enam. Sittatun. Sittatun. Enam. Sab'atun. Sab'atun. Tujuh. Thamaniyatun. Thamaniyatun. Delapan. Tis'atun. Tis'atun. Sembilan. Sembilan. Asyaratun. Asyaratun. Sepuluh. Ana ulang. Sittatun. Sab'atun. Thamaniyatun. Tis'atun. Asyaratun. Alan istami'atul makar. Ya ikhwan. Jami'an antum. Sudah barang antuk seperti ini ikhwan. Sittatun. Sittatun. Sittatun. Sittatun. Berapa angka sitta ini? 6. Sab'atun. Sab'atun. Sab'atun. Sab'atun. Berapa ikhwan? 7. Samaniyatun. Samaniyatun. Samaniyatun. Samaniyatun. Angka berapa? 8. Tis'atun. Tis'atun. Tis'atun. Tis'atun. Angka berapa? 9. Hati-hati tertukar dengan angka 6. Sittatun. Ini 9 tis'atun. Ini bagi pemula biasanya suka tertukar antara 6 dan 9. Sittatun dengan tis'atun. Sekali lagi, tis'atun. Tis'atun. Angka berapa itu, Ikhwan? 9. Terakhir, asyaratun. Asyaratun. Asyaratun. Asyaratun. Angka berapa itu asyarah? 10. Sekali lagi, Ikhwan, kita percepat. Sittatun. Sittatun. Sab'atun. Sab'atun. Thamaniyatun. Thamaniyatun. Tis'atun. Tis'atun. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Tis'atun. Tis'atun. Thamaniyatun. Thamaniyatun. Sab'atun. Sab'atun. Sittatun. Sittatun. Baik, anta uzkur rakam min sitta ila asyara. Sittatun. Naam. Sab'atun. Naam. Thamaniyatun. Tis'atun. عشرة. أحسنت بارك الله. طيب أنت يا أخي الكريم فضل. ستة إلى عشرة. ستة. نعم. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة. طيب اسكلا يا أخي الكريم فضل. ستة. أنك برابة ستة. نعم. نعم. سبعة. أنك برابة. سجو. ثمانية. سلابة. نعم. تسعة. ها؟ تسعة. نعم. 9. 10. Taib, ahsan, barakallahu. Taib, la'an nabda min rakam wahid. Kita mulai dari nomor 1 sampai 10. Jadi kita buka mungkin kesempatan untuk para pendengar bisa menguji hafalannya. Taib, ikhwan. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Isnani. Isnani. Salasatun. Salasatun. Arba'atun. Arba'atun. Khamsatun. Khamsatun. Sittatun. Sittatun. Sab'atun. Sab'atun. Thamaniyatun. Thamaniyatun. Tis'atun. Tis'atun. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Tis'atun. Tis'atun. Thamaniyatun. Thamaniyatun. Sab'atun. Sab'atun. Sittatun. Sittatun. Khamsatun. Khamsatun. Arba'atun. Arba'atun. Thalathatun. Thalathatun. Ithnani. Ithnani. Wahidun. Wahidun. Nuridu ithnaini yadhkur rakam min wahid ila ashara. Man? Fadal, fadala, antum awalan, antum, anta. Min wahid ila asyara, dari 1 sampai 10. Wahidun. Isnani. Isnani. Isnani. Isnani. Naam. Salasatun. Ahsant. Arba'atun. Naam. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Naam. Thamaniyatun. Thamaniyatun. Thamaniyatun. Naam. Tis'atun. Naam. Asharatun. Sekali lagi. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Asharatun. Tidak ada yang panjang. Asharatun. Asharatun. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, fadal, anta. Wahid. Wahidun. Wahidun. Naam. Isnani. Naam. Thalathatun. Arba'atun. Naam. Khamsatun. Sittatun. Naam. Sab'atun. Naam. Thamaniyatun. Naam. Tis'un. Ha? Tis'atun. Baik ya. Tis'un ada 90. Tis'atun. Masih dekat. Masih angka satuan. Tolong ya, Fi. Asyaratun. Asyaratun berapa itu? Angka berapa? 10. 10. Ahsan. Tabarakallah. Baik, naftal majal li al-mustami'. Baik, bagi para pendengar silakan di 021-823-6543 antum bisa menghubungi untuk menguji hafalannya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Yasmin. Di mana? Di Tangerang. Tangerang, baik. Tafadhal ukhti Yasmin. Min wahid ila asyara. Wahidun. Naam. Isnani. Thalathatun. Naam. Arba'atun. Khamsatun. Sittatun. Naam. Sab'atun. Thamaniyatun. Tis'atun. Asyaratun. Baik, sepertinya sudah lancar. Sekarang dibalik. Dibalik. Dibalik. Dari 10 ke 1. Asyaratun. Naam. Tis'atun. Samaniyatun. Naam. Sab'atun. Sittatun. Khamsatun. Naam. Arba'atun. Jayid. Samaniyatun. Tadi arba'atun. Salasatun. Jayid. Isnani. Wahidun. Ahsant. Ustaz, ya. Mau tanya Ustaz. Ya. Halaman 39 tuh yang bayi dotun itu telur itu kenapa pakai tamar butoh? Bukannya ada yang baidun biasa? Ya, bisa saja kita gunakan tanpa tamar butoh atau dengan tamar butoh, tidak masalah. Oh, enggak masalah. Baidun atau baidotun, maaf ya, Mas. Terus afwan Ustaz, saya sempat ketinggalan yang di halaman 33 itu. Ya. Yang liman hadza, kenapa harus pakai liman? 33 ini cetakan lama ya? Iya. Kenapa, Akhi? Afwan, Ukhti, yang mana? Kenapa pakai liman? Liman? Ada lamnya di situ? Iya, kenapa? Kalau man saja, siapa? Man hadihi, siapa? Ini kalau pakai liman, milik siapa? Oh, milik siapa? Lam di situ artinya lam pemilikan. Milik siapa di sini? Oh, iya. Syukron, Ustaz. Afwan. Wa iyyakum. Jazakillahu khair. Silakan bagi para pendengar lain, kita berikan kesempatan di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Muslim di Duren Jaya. Oh, yang tadi ya, masya Allah. Alhamdulillah, Pak Muslim. Sudah Pak Muslim, tafadhal. Min wahidil asyarah. Wahidun. Nah. Isnani. Nah. Salasatun. Arba'atun. Nah. Khamsatun. Sittatun. Sekali lagi Pak Muslim, kha. Khamsatun. Sittatun. Sab'atun. Sabah. Abil ainnya diperjelas Pak Muslim. Sabatun. Jaid. Apa? Samaniyatun. Naam. Tis'atun. Asharatun. Asharatun. Di balik Pak Muslim. Ya. Asharatun. Tidak melihat buku Pak Muslimnya. Apa lihat bukunya Pak? Ya. Tidak lihat buku ini kan ya? Ya. Baik. Stamil, teruskan. Asharatun. Naam. 9. Tis'atun. Naam. Samaniyatun. Naam. Sab'atun. Jayid. Sittatun. Naam. Khamsatun. Naam. Salasatun. Ada yang terlewat? Arba'atun. Jayid. Salasatun. Samani. Isnani. Isnani. Wahidun. Wahidun. Angka 4, Pak Muslim. Arba'atun. 7. Sab'atun. 3. Salasatun. 9. Tis'atun. 6. Sittatun. Ahsan. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair kepada Pak Muslim. Dan silakan bagi pendengar yang lain, kita berikan kesempatan masih di 8236543 dalam hitungan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Dengan siapa Bapak, di mana? Abu Lukman. Iya. Di mana Abu Lukman? Di Citerap. Citerap. Baik. Tafadhal Abu Lukman. اذكر الرقم من واحد إلى عشرة. واحد. نعم. اثنان. جيد. ثلاثة. أربعة. خمسة. خمسة. خمسة. طيب. ستة. سبعة. نعم. ثمانية. جيد. تسعة. نعم. عشرة. أحسنت. طيب الآن نقلب. نقلب. كتاب بالك بقى. عشرة. نعم. Tis'atun. Jayid. Samaniyatun. Naam. Sab'atun. Sittatun. Jayid. Khamsatun. Khamsatun. Khamsatun. Taib. Arba'atun. Jayid. Salasatun. Naam. Isnani. Wahidun. Ahsant. Alhamdulillah. Taib. Angka 6. Sittatun. Angka 2. Isnani. Ahsant. Angka 4. Arba'atun. 10. Asharatun. 7. Sab'atun. Ahsan. Tabarakallah fikum. Masya Allah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Abu Lukman. Dan kita berikan kesempatan kembali di 8236543. Dengan siapa? Iko. Iko di mana? Di Cibinong. Cibinong. Ya, dikecilkan sedikit ya, atau dimatikan aja radionya. Iko, ada bukunya? Naam. Tafadhal. Nafala kita. Rakam min ahadil asyara, afwan. Angka 1 sampai 10, tafadhal. Wahidun. Nah. Isnani. Salasatun. arba'atun, khamsatun. Masya Allah. Sittatun, sab'atun, amaniyatun, tis'atun, asyaratun. Sepertinya Iko bisa lebih dari itu. Silakan, kalau yang bisa lebih dari itu. Lebih dari itu bisa? 11, 12? Enggak. Oh, dibalik sekarang Iko, dari 10 ke 1 sekarang, dibalik. Asyaratun. 6. Tis'atun. Sekali lagi? Maniatun. Sekali lagi angka 9 berapa tadi? Tis'atun. Ahsant. Samaniatun. Jayid. Atun. Sittatun. 6. Khamsatun. 6. Arba'atun. 6. Salasatun. Isnani. Wahidun. Baik, ahsant. Barakallahu fikum. Syukran. Jazakallahu khair. Baik, jazakallahu khair kepada Iko ya di Cibinong. Dan kita terima satu penerpon kembali untuk yang terakhir dalam kajian bimbingan kita bahasa Arab ini untuk hitungan. Silakan bagi para pendengar di 0218236543. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Ammar, Pak. Di mana, Umi? Di Tambun. Baik. Ummu Ammar, silakan. Udhkuri rakam min wahidil asyara. 1 sampai 10 angkanya. Tepatkan. Iya. Wahidun. Dengan panjang pendek yang benar, Ummu Ammar. Iya. Wahidun. Wahidun. Ahsant. Isnani. Jayid. Salasatun. Naam. Arba'atun. Sekali lagi, Ummu. Arba'atun. Ahsant. Khamsatun. Naam. Sittatun. Naam. Sab'atun. Naam. Samaniyatun. Jayid. Tis'atun. Ahsant. Asyaratun. Asyar, mumtaz. Taib, lalu naklit dibalik. Kalau bisa dengan kecepatan yang sama ketika kita mengucapkan 1 sampai 10. Asyaratun. Taib. Tis'atun. Taib. Samaniyatun. Naam. Sab'atun. Jayid. Sittatun. Naam. Khamsatun. Ahsant. Arba'atun. Naam. Salasatun. Jamil. Isnani. Ahsant. Wahidun. Mumtaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Syukran. Terima kasih, Ustaz. Afwan. Dan mungkin ada satu pertanyaan saat dari SMS kita. Tafadhal. Disebutkan angka puluhan saat mungkin kalau bisa. Puluhannya saja dari 20 sampai 100. Saat. Puluhannya saja. Iya. Dari asyara 10 sudah. Ishrun. Ishrun 20. Sekali lagi ishruna. Kalau kita mau baca harakatnya semuanya Aishruna, tapi kita matikan saja. Aishrun. Ain, Shin, Ra, Waw, Nun. Kemudian 30. Salasun. Salasuna. Kita matikan. Salasun. Sa, Lam, Alif. Sa lagi. Salasun. Kemudian Waw dan Nun. 40. Arba'un. Kalau antum tahu satuannya, salasa, arba, khamsa sampai tis'a, maka sedikit dirubah di bagian belakangnya. Sampai di mana tadi? Arba'un ya? Arba'un. Asalnya arba'atun. Tak marbutannya antum hilangkan. Lalu setelah ain, antum tambah waw dan nun. Arba'un. Khamsun, 50. Khamsun. Asalnya, kalau satuannya berapa tadi? Khamsatun. Antum hilangkan tak amar butuhnya. Lalu setelah sin, sin jadi huruf terakhir kan? Iya. Setelah sin, tambah waw dan nun. Khamsun. Kemudian berapa tadi? Sittun. Sittatun, lalu antum hilangkan tak amar butuhnya. Sittun. Kemudian sab'un. Sab'un. Kemudian Samanun. Samanun. Kemudian Tis'un. Tis'un. Terakhir Mi'ah. Mi'ah. Seratus. Tapi ini enggak diminta tadi ya. Seratus dan seribu. Masya Allah. Ada ketir. Belum. Tapi berapa? Seratus sampai seribu. Allah. Lagi alfun. Tapi seribu. Alfun. Yakfi. Demikian pertanyaannya dan akhir dari kajian kita untuk hitungan, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali saat ya. Insya Allah, jadi yang tadi itu kita pelajari tolong dihafal-hafal terus. Dan nanti setelah itu nanti semua latihan-latihan yang ada angka-angkanya, maka tolong ikhwan dan akhwat baik di studio maupun di rumah dibaca rokemnya. Baik, syukran, barakallah.